السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد، الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Sungguh kita sangat beruntung, khususnya warga Bangil. Akhir-akhir ini warga Bangil dihujani keberuntungan. Dengan apa? Ditamui, disinggahi oleh ulama-ulama besar, oleh orang-orang soleh, ditamui, disinggahi oleh para pejuang-pejuang Islam. Beberapa hari yang lalu, Al-Habib Rizik bin Syihab datang ke kota Bangil. Dan sekarang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf. Kemudian di tempat lain ada Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Sayyid Maulana Afifuddin Al-Jailani. Mereka ini para ulama dan kebetulan para zurriyah keturunan Rasulullah SAW. Maka keberuntungan bagi warga Bangil, mereka mendapatkan keamanan yang mana tidak didapatkan di tempat-tempat yang lain. Seperti yang kita ketahui, sekarang di mana-mana ada longsor, ada banjir, berbagai macam musibah dan bala. Tapi alhamdulillah Bangil aman, tentram. Berkat apa? Berkat cinta ulama, berkat cinta habaib. Disebut dalam hadis bahwasanya an-nujum amanun li ahli sama, bintang itu pengaman langit. Wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard, sedangkan keluargaku, ahli baitku, anak cucuku, pengaman daripada penduduk bumi. Oleh karena itu sangat disayangkan, sangat disesalkan ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah berkat mereka para habaib, para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan, melindungi kita dari bala musibah. Tapi ada orang-orang yang tidak senang dengan kedatangan mereka para ulama, tidak senang dengan kedatangan para cucu Rasulullah SAW. Maka pantas kalau dalam hadis disebut bughdu bani Hashim kufrun, membenci bani Hashim, membenci anak cucu Rasulullah itu adalah bentuk kekufuran. Disebut oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan kufrun? Ay kufrun nikmah, mengkufuri nikmat Allah. Berkat mereka Anda diberi keamanan, berkat mereka Anda dapat keberuntungan, berkat mereka Anda dilindungi dari bala dan musibah, kok justru tidak senang dengan para ulama, kok justru tidak senang dengan para habaib. Makanya jika kita ingin selalu dalam kenikmatan ini, selalu diberi keamanan oleh Allah, selalu dijauhkan daripada bala dan musibah, maka cintailah para ulama, cintailah para solehin, cintailah para habaib, cintailah para kiai. InsyaAllah kita semua akan diberi keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.